Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat taufik kepada kita sekalian, yang pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama untuk bermajlis dalam rangka at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan majlis sore hari ini yaitu jangan mengaku beriman jika tak mau bertawakal. Materi ini insya Allah akan kita kaitkan dengan keberadaan dan kedudukan ulama di tengah-tengah manusia secara umum dan di tengah-tengah salafiyin secara khusus. Mengapa? Karena di antara tanda benarnya tawakal seorang hamba kepada Allah dalam hal dia memahami dan mengamalkan agamanya adalah dengan merujuk kepada para ulama. Adalah dengan dia menerima dan menjalankan bimbingan serta fatwa para ulama. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." bertanya kalian kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah di dalam dia memahami dan menjalankan agamanya adalah dengan bertanya kepada para ulama, meminta bimbingan mereka, serta menjalankannya. Ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan jika kita mau mendalami materi ini secara terperinci, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa jangan mengaku sebagai seorang salafi kalau tidak mau menerima dan menjalankan bimbingan para ulama, yang itu adalah merupakan salah satu perintah Allah yang kita harus bertawakal kepada Allah dengannya. Dan untuk memahami materi ini lebih jelas, mari dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yang kemudian kita akan nukilkan penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Di dalam surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman. Kita ulangi ayatnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman. Terkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Kata beliau, faja'alat tawakkula 'alallah, atau faju'ilat tawakkulu 'alallah syartun fil iman, fadalla 'ala intifa'il iman 'inda intifa'ihi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal kepadanya adalah merupakan syarat benarnya iman. Adalah merupakan syarat sahnya iman. Fadalla 'ala intifa'il iman, maka ini menunjukkan kepada kita iman itu akan hilang 'inda intifa'ihi, ketika hilang tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra qala Allah ta'ala, dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum amantum billah fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaklah hanya kepadanya kalian bertawakal jika benar-benar kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim terkait dengan ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, kata beliau rahimahullah, faja'ala dalila sihhatil Islam at-tawakkul. Dalam ayat ini Allah menjadikan atau terdapat dalil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan benarnya Islam itu dengan tawakal yang benar. Faja'ala dalila sihhatil Islam at-tawakkul. Allah menjadikan. Nah, benarnya Islam seseorang kepadanya itu dengan tawakal. Wa idza kana tawakkul qawiyan kana dalilan ala quwwatil iman. Maka ini menunjukkan kepada kita jika tawakal seorang hamba kepada Allah itu menguat, maka ini menunjukkan berarti iman seorang hamba itu kuat pula. Wa idza kana tawakkulu dha'ifa, namun apabila tawakal seorang hamba melemah kepada Allah, kana dalilan ala dha'fil iman wala budda, maka ini menunjukkan pula lemahnya iman seorang hamba dan mesti yang demikian itu. Pada kesempatan yang lain, beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa manzilatu tawakkuli minal iman kamanzilatil jasadi minal ru'si. Kedudukan tawakal terhadap iman itu seperti posisi jasad terhadap kepala. Fakama la yakumu ar-ra'su illa 'alal badan fakadhalika la yakumu al-iman illa 'ala saqit tawakkul. Maka demikian pula tidak akan tegak kepala itu kecuali di atas badan, kecuali bergandengan dengan badan. Fakadhalika la yakumu al-iman, maka demikian pula tidak akan tegak iman seorang hamba illa ala sakit tawakkul, kecuali dengan atau kecuali di atas topangan tawakkal. Mahasurul ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Dengan penjelasan ini menunjukkan kepada kita berarti iman tidak bisa lepas dari tawakal. Demikian pula tawakal itu sangat erat kaitannya dengan iman. Nah, ketika kita menyadari bahwa iman itu tidak bisa lepas dari tawakal, demikian pula sebaliknya, maka ini memotivasi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari apa itu tawakal. Dan bagaimana tawakal yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak jarang kita dengar atau kita dapati dari sebahagian kaum muslimin itu keliru di dalam memahami dan menerapkan tawakal tersebut. Kita dapati, tidak jarang kita dapati di sebahagian kaum muslimin adanya kekeliruan di dalam memahami dan mempraktekkan amalan tawakal. Maka dari itu, pada kesempatan ini pula, mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan para ulama yang akan kami nukilkan berikut ini tentang makna tawakal. Berkata Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwasanya at-tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'a thikati bihi wa fi'lil asbabil ma'zuni fiha. Tawakal itu adalah bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara total dalam menggapai kebahagiaan atau menggapai keinginan, wadaf'il makruh, dan menolak kemudaratan, menolak mara bahaya, ma'asikoti bihi, dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi'lil asbabil ma'duni fiha, dengan tetap melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asarul ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ini makna tawakal. Paling tidak, pada makna definisi tawakal ini, kita dapatkan dua kesimpulan, bahwa tawakal yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara total, dan yang kedua, melakukan ikhtiar sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaupun misalnya seseorang bersandar diri kepada Allah secara total, namun ternyata dia enggan, dia tidak mau, atau dia malas untuk melakukan atau mencari ikhtiar sebab-sebab untuk dia sampai pada apa yang dia inginkan, atau dia selamat dari apa yang dia khawatirkan, maka ini bukan tawakal yang benar kepada Allah, yang kebenaran iman itu sangat terkait dengannya. Lemah kuatnya iman itu tergantung dengan lemah kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah. Benar tidaknya iman seorang hamba kepada Allah itu sangat tergantung dengan benar tidaknya tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi seseorang juga melakukan ikhtiar, melakukan sebab-sebab. Di samping dia bersandar diri kepada Allah, dia juga melakukan sebab-sebab, namun ternyata sebab-sebab atau ikhtiar yang dia lakukan bukanlah sebab-sebab ataupun ikhtiar yang diizinkan atau yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bukan tawakal yang benar. Tadi di awal materi ini kita telah mengatakan bahwa tema ini atau materi ini akan kita kaitkan dengan keberadaan dan kedudukan ulama di tengah-tengah manusia secara umum, dan keberadaan dan kedudukan ulama di tengah-tengah salafiyin secara khusus. Nah, mari kita lihat terkait dengan definisi tawakal sebagaimana yang telah kita nukilkan tadi. Nah, kita ketahui dari penjelasan para ulama bahwa akan sulit bagi kita untuk memahami dan menjalankan agama ini kecuali dengan hidayah dari Allah yang pertama, kemudian dengan keberadaan ulama. Sampai-sampai dinukilkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laulal ulama lasoron nas kal baha'im, atau mislal baha'im. Kalau bukan karena ulama, niscaya manusia ini akan berperilaku seperti binatang. Maka ketika ada suatu persoalan terkait dengan masalah diniyah, terkait dengan masalah manhaj, terkait dengan masalah akidah, maka sebagai seorang sunni salafi, hendaklah bagi dia untuk merujuk, meminta bimbingan fatwa para ulama. Karena ini adalah merupakan salah satu bentuk tawakal dia kepada Allah yang Allah sendiri telah memerintahkannya sebagaimana di dalam ayat yang kita telah nukilkan di awal majelis tadi. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ini adalah bentuk tawakal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk tawakal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwa wal akhwat, ayuhas salafiyun was salafiyat, saya menasihati diri saya dan antum sekalian terkait dengan kondisi dakwah kita hari-hari ini. Hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara bagaimana? Adalah dengan merujuk, meminta bimbingan dan fatwa dari para ulama yang kemudian dijalankan. Jangan meminta bimbingan, jangan meminta fatwa kepada yang selain ulama. Itu bukan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tawakal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan mengaku beriman jika tak mau bertawakal. Jangan mengaku sebagai seorang sunni salafi jika tidak mau merujuk kepada para ulama. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan atau dinukilkan dari Sahal ibn Sa'ad rahimahullahu taala terkait dengan tawakal ini, beliau mengatakan bahwa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana fil iman. Barang siapa yang mengingkari tawakal, maka sungguh dia telah mengingkari iman. Fattawakkul halun nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuh. Karena tawakal itu adalah merupakan kondisi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuh, dan ikhtiar itu, usaha itu adalah sunnahnya. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatah. Maka barang siapa yang ingin mencontoh hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali dia meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tagdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqukum kama yarzuqut thoir, maka niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, maka dia akan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mari introspeksi diri-diri kita, evaluasi diri-diri kita, sudah benarkah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, jika kalian benar tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Maka demikian pula kita, jika benar tawakal kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Nah, terkait dengan kondisi kita sekarang ini, terkait dengan kondisi dakwah kita sekarang ini, sudah benarkah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jika ternyata dalam memahami dan menjalankan perintah agama ini enggan untuk merujuk dan bertanya kepada para ulama, maka hendaklah perbaiki tawakkalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal yang benar dalam masalah diniyah, dalam masalah manhajiyah, dalam masalah akidah adalah dengan merujuk, meminta dan menjalankan bimbingan serta fatwa para ulama. Karena itulah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi terkait dengan hadis yang kita bacakan tadi, jika benar tawakal kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasu wa taruhu bitona. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Beliau mengatakan, hadal haditsu aslun fit tawakkul. Hadis ini adalah merupakan prinsip yang paling utama dalam masalah tawakkal. Artinya, hadis ini berlaku untuk semua ikhtiar, berlaku untuk semua keinginan seorang hamba. Baik terkait dengan keinginan-keinginan duniawiyah, nah, ataupun terkait dengan diniyah, terkait dengan ukhrawiyah, manhaj dan akidah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa innahu min a'dhamil asbabil lati yustajlabu biha ar-rizqu. Nah, maka dengan prinsip tawakal sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, nah, jika dijalankan oleh seorang hamba, maka ini di antara sebab-sebab terbesar yang seorang hamba dapat menggapai apa yang dia inginkan. Nah, berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa yang namanya rizki itu tidak semata-mata terkait dengan harta duniawi. Rizki juga termasuk di dalamnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, ilmu din, yang apabila seseorang mendapatkannya, juga ini termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu warzuqni. Di sini beliau menyebutkan atau menggunakan lafaz ar-rizq. Warzuq warzuqni fahma, dan rizkikan kepadaku pemahaman yang benar terkait dengan ilmu agama ini. Nah. Kemudian yang terakhir yang ingin kami nukilkan dari penjelasan para ulama terkait dengan tawakal ini adalah terkait dengan pembagian ataupun macam at-tawakkul, tawakkal. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ini bisa kita lihat keterangan beliau di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau menjelaskan bahwa at-tawakkul 'ala Allah naw'an. Tawakkul 'ala Allah naw'an. Tawakkal kepada Allah itu ada dua macam. Nah. Ahaduhuma, yang pertama, tawakkul 'alaihi fi jalbi hawa'idil 'abdi wa hududihi ad-dunyawiyyah aw daf'i makruhatihi wa masa'ibihi ad-dunyawiyyah. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah dalam menggapai hajat-hajat duniawiyah atau terhindar dari mara bahaya duniawiyah. Seorang hamba mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menginginkan hajat-hajat duniawiyah, keinginan-keinginan duniawiyah. Dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersandar diri kepada Allah dan melakukan sebab-sebab untuk dia sampai atau dia dapat menggapai keinginan-keinginan tersebut. Nah, seperti misalnya seseorang ingin mendapatkan uang misalnya, maka sunnahnya dia harus bekerja, dia harus berusaha. Nah, bukanlah tawakal yang benar ketika seseorang ingin mendapatkan harta namun dia bermalas-malasan, namun dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Nah, sama halnya ketika seseorang ingin mendapatkan anak keturunan, dia harus menikah. Bagaimana bisa? Akal sehat mana yang bisa membenarkan seseorang menginginkan anak namun tidak mau menikah? Nah, dan demikian pula ketika dia khawatir tertimpa musibah-musibah duniawiyah, dia juga harus bertawakal kepada Allah dengan bersandar diri kepada Allah dan melakukan sebab-sebab untuk dia terhindar dari musibah-musibah tersebut. Ini macam atau jenis tawakal yang pertama. Jenis tawakal yang kedua, al-i'timadu. Afwan, ana ulangi. Jenis tawakal yang kedua, at-tawakkul 'ala Allah atau at-tawakkal 'ala Allah fi husuli ma yuhibbuhu Allah huwa wa yardahu min al-iman wal yaqin wal jihad wad da'wati ilaihi. Nah, yaitu tawakkal kepada Allah di dalam menggapai apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, baik itu terkait dengan iman, terkait dengan masalah keyakinan, terkait dengan jihad, ataupun terkait dengan dakwah. Nah, perhatikan ini ayuhal ikhwah. Jenis tawakal yang kedua adalah bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, tentunya dengan melakukan sebab-sebab untuk dia menggapai apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa iman, berupa keyakinan, berupa jihad dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka benarlah apa yang kita sebutkan di awal majelis tadi terkait dengan masalah dakwah. Hendaklah seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dakwahnya mengalami gangguan, mengalami ujian, mengalami musibah, ada fitnah-fitnah, ada tuduhan-tuduhan terkait dengan masalah dakwah. Hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaan dan kecintaan Allah, yang tentunya itu akan sulit bagi dia kecuali dengan merujuk kepada para ulama yang Allah sendiri memerintahkan yang demikian itu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada Allah jika bertanya kalian kepada para ulama, afwan, sabqul lisan, bertanya kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa bainan naw'aini minal fadli ma la yuhsihi illallah. Naam. Di antara kedua jenis tawakal ini, padanya terdapat keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak yang tidaklah seorang bisa menghitungnya kecuali Allah. Famata tawakkala 'alaihi al-'abdu fil naw'i tsani حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. Kapan seorang hamba bertawakal kepada Allah pada jenis tawakal yang kedua dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan mencukupi dia dari jenis tawakal yang pertama dengan kecukupan yang sempurna. Perhatikan ini ayuhal ikhwah, ayuhas salafiyun wa salafiyat. Famata tawakkala alaihi al-abdu fil naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw' al-awwal tamam al-kifayah. Kapan seorang hamba bertawakal kepada Allah pada jenis tawakal yang kedua dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia pada jenis tawakal yang pertama dengan kecukupan yang sempurna. Maka dari keterangan ini ayuhal ikhwah, nah, hendaklah memotivasi kita, nah, untuk jangan khawatir, untuk jangan takut, nah, dari kekurangan, dari kehilangan dunia jika kita menjalankan jenis tawakal yang kedua kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Makanya kepada sebahagian ikhwah ataupun sebahagian ummahat yang masih khawatir, masih takut, nanti kalau saya ikuti bimbingan ulama, nanti bagaimana? Ma'isa saya masih tergantung dengan si dia. Ma'isa saya masih tergantung dengan mereka-mereka yang bersama jumhur. Nanti gimana ma'isa saya kalau saya menerima dan menjalankan fatwa ulama? Bagaimana nanti? Nanti saya akan dikeluarkan, nanti saya akan diboikot, nanti saya akan dipecat, nanti-nanti dan nanti. Ayuhal ikhwah, nah, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, hadith-hadith yang kita bacakan tadi, semuanya memerintahkan dan memotivasi kita untuk jangan takut. Nah, yang kemudian mengorbankan tawakal, yang apabila tawakal yang dikorbankan Ini sama halnya dia mengorbankan imannya kepada Allah. Dia mengorbankan salafiyahnya kepada Allah. Karena iman dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan di awal majlis tadi. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Jika benar-benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, naam, mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika telah bulat tekadmu, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Jika telah sampai kepadamu bimbingan, jika telah sampai kepadamu fatwa, dan kamu yakin dengan fatwa bimbingan tersebut datangnya dari para ulama, maka bertawakkallah kepada Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini materi kajian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan majelis sore hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.